대대리로. Halo, selamat sore semuanya, apa kabar? Baik. Baik, oke. Kita akan mulai kebaktian kita. Ada pesan khusus, tolong sel yang punya cellphone, handphone, tolong dimatikan atau di vibrate. Thank you. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Worthy is the Lamb. Thank you. Bapa kami yang berlakukan di surga. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih Kau pimpin kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, datang ke tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus boleh hadir di tengah kami ya Tuhan, supaya kami boleh disukakan, supaya kami boleh merasa damai sejahtera, merasakan rahmat Tuhan yang boleh mengalir dalam hidup kami, dalam hati kami. Tuhan pimpin ya Bapa kebaktian ini ya Tuhan. Pimpin juga Pak Bob dalam perjalanan, pimpin juga teman-teman yang lain ya Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Biar kami semua boleh bersuka cita tempat ini, memuji dan memuliakan dan belajar lebih dalam lagi tentang kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hari ini, pimpin kebaktian ini. Hanya dalam tangan pengasihan-Mu kami ucap syukur. Amin. Lagu berikutnya Allah Bangkit. Silakan duduk. Pada sore hari ini kita mendapatkan berkat. Ada seorang saudara kita yang akan memberikan kesaksian. Ada waktu dipersilakan untuk Yeni. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bersaksi. Terima kasih Pak Bob. Memang cukup mendadak, tapi kebetulan lagi saya dapat break dari sekolah minggu ini, walaupun memang cukup capek. Tadi saya baru kembali, tadi saya ditelepon, saya sempat di jalanan lagi membagikan Alkitab. Jadi kalau sudah pergi ke gereja Sedomanten, kami hari ini sekitar 39.000 Alkitab dibagikan di kota El Cajon. Nah ini salah satu tertinggal, tim saya jadi dua-dua orang atau satu keluarga pergi, dan kami sempat 44 rumah. Dan suatu surprise bagi saya karena kebetulan saya masih baru di sini, saya datang tahun lalu, tetapi minggu ini merupakan minggu yang khusus bagi saya, di mana saya pakai untuk memuji Tuhan, sebab juga saya tidak pernah bayangkan bahwa saya akan ke Amerika untuk studi. Dan itu pun kita tahu orang Indonesia tidak gampang untuk studi di sini, apalagi namanya missionaries dan hamba Tuhan. Duitnya dari mana, bagaimana kuliahnya. Tapi saya yakin bahwa Tuhan kita luar biasa. Dia yang memanggil, dia juga yang akan menggenapi panggilan itu. Dan dalam minggu ini tahun lalu, memang saya tahun lalu Tuhan memberikan saya dari Lukas dalam renungan Tuhan Yesus ketika sudah di dalam kubur. Sebenarnya secara manusia, planning Allah di dalam hidup Tuhan Yesus sudah selesai. Ya apa enggak? Tetapi Tuhan berbicara kepada saya lewat Yusuf Arimatia, di mana lewat Yusuf Arimatia Tuhan menggenapi rencananya. Karena lewat Yusuf Arimatia, Yesus yang sudah di kayu salib, dia pergi minta ke siapa namanya lagi? Pilatus untuk dikuburkan. Dan Bapak Saudara tahu bahwa kubur yang dipakai bukan orang biasa. Yusuf Arimatia seorang kaya dan kubur baru. Bayangkan, secara manusia Tuhan Yesus sudah selesai. Enggak ada yang mau bantu. Tetapi lewat Yusuf Arimatia dia dikuburkan, bukan dikubur sembarang. Ya mungkin di tanah kusir. Tapi ini bukan tanah kusir. Kuburan orang kaya yang mungkin untuk dia. Itu yang saya terjemahkan. Tapi memang saya tidak meneliti lebih jauh, tetapi Tuhan berbicara kepada saya bahwa itu bukan mungkin untuk dia, untuk keluarga dia karena dia orang seorang kaya. Tapi lewat kubur itu, lewat Yusuf Arimatia, Tuhan menggenapi janji Allah bahwa di dalam kubur 3 hari dan dia akan bangkit. Nah itu yang memberi saya berkat, bahwa Tuhan, saya tahu memang waktu itu sisa seminggu saya harus memberi jawaban, 2 minggu saya harus memberi jawaban. Saya tidak tahu situasi di Indonesia untuk gampang dapat visa, dan saya tidak punya sponsor, memang hanya berkat dari Indonesia. Dan saya katakan Tuhan berbicara sama saya bahwa saya ada satu janji bahwa Tuhan akan melengkapi. Dan hanya 1 minggu itu semua Tuhan jawab, bahwa gereja Cedar Mountain mau mendukung saya membayar tuition untuk kuliah. Karena itu sehingga saya ada di Cedar Mountain. Dalam rangka saya berada di Amerika, saya melanjutkan studi dengan kebutuhan pelayanan. Ya, nama mungkin saya lupa bahwa nama saya Yeni Hutauruk. Pasti bilang Hutauruk orang Batak. Tapi sebenarnya ya, saya orang Indonesia asli. Karena bapak saya Sumatera, Pulau Sumatera, ibu saya Pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan, dan saya lahir di Kalimantan. Saya bekerja di Sulawesi Tengah, kemudian saya pindah ke Kalimantan Barat untuk studi teologi. Saya di Kalimantan Barat dan pelayanan di tengah-tengah orang Tionghoa selama 3,5 tahun. Sesudah itu saya pindah ke Batu Malang. Dari Batu Malang saya pindah ke Jakarta. Dari Jakarta saya pindah ke Surabaya dalam persiapan misi. Dan sejak tahun 96 saya tinggalkan Indonesia pelayanan di luar. Saya sempat hampir setahun di Yordan belajar bahasa Arab. Dan sejak tahun 97 Juli saya masuk di Irak Utara. Saya tinggalkan Irak Utara tahun 2005 Januari kemarin. Selama perang saya di sana. Dimanapun ada perang, kalau ada Tuhan Yesus, tidak ada perang. Amin. Jadi saya dalam 6 bulan saya persiapan di Indonesia dan saya tiba di sini Juli tanggal 9 tahun lalu. Saya dari Badan Misi WEC, WEC, Worldwide Evangelization for Christ, yang sebenarnya melayani di Indonesia sejak tahun 1945. Banyak di Jawa Tengah, kalau kenal dengan YPPI, itu salah satu pelayanan, hanya WEC pelayanan, tidak ada gereja WEC dan tidak ada pelayanan WEC. Semua pelayanan ke nasional, ke lokal. Mungkin lama Pak. Ya karena itu kami dari WEC memang pada misi dan dukungan saya 100% dari Indonesia. Mungkin suatu mujizat ya. Tapi ada beberapa gereja, khususnya di Jakarta, saya sering didukung dari gereja GSRI Kartini, dan juga gereja saya kecil di Priuk, mungkin hanya setengah dari jemaat yang ada, tetapi mereka tiap hari berdoa untuk saya. Dan satu gereja di Surabaya, GKT Hosana, dan beberapa dari keluarga saya dan juga teman-teman yang ada secara pribadi. Tetapi Tuhan luar biasa setia dan saya tidak pernah kekurangan. Bahkan sampai ke sini juga Tuhan setia dan bahkan juga bisa melayani. Bisa bersaing dengan orang Amerika. Itu karena Tuhan kita yang sama. Tadi saya sempat melayani seorang ibu itu, gimana Tuhan Yesus itu kan bukan bahasa Inggris saja. Saya bilang, iya, saya orang Indonesia, saya Tuhan Yesus kita sama, sama-sama lain. Dan luar biasa, mungkin nanti satu waktu kalau mau saya bisa beberapa, saya kebetulan ada saya bawa untuk doa khusus untuk orang Kurdi. Dan saya melayani di tengah-tengah orang media. Jadi bukan orang Islam, sebenarnya dia orang Kristen yang lebih dulu tahu Tuhan Yesus dari kita orang Indonesia. Kalau baca Daniel, disitulah daerah. Kalau sebenarnya mengikuti seluruh sejarah, daerah Kirkuk yang menjadi pusat pertikaian karena minyak, disitu daerah Daniel bersaksi banyak. Dan di Iran, itu di daerah Esther. Sedang saya sempat ke Mosul, di mana daerah Nabi Yunus. Nah, kebetulan terakhir setelah dalam persiapan 10 tahun, hampir 9 tahun, sebenarnya saya sudah mau give up. Saya katakan, Tuhan, kenapa orang Kurdi itu terlalu mahal? Terlalu mahal untuk saya. Kalau saya pelayanan di Indonesia, kan banyak orang yang saya bisa layani. Saya tidak perlu belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, bahasa lain. Dan sebenarnya saya sudah sempat kerja sebagai pegawai negeri 11 tahun di rumah sakit umum, cukup baik golongan. Dan Tuhan panggil, saya tinggalkan, kemudian saya sekolah teologi. Dan pada terakhir Tuhan berbicara kepada saya lewat renungan Nabi Yunus tentang diutus ke Ninewe. Tetapi saya terjemahkan itu tidak secara literally. Saya terjemahkan secara rohani. Aplikasinya untuk rohani. Aplikasi saya begini, kalau saya tinggal di Indonesia, saya melayani, tetapi mungkin saya bikin kacau di pelayanan, sebagaimana Yunus bikin kacau di perahu, akhirnya dia dibuang, tidak berhasil, dan Tuhan panggil. Nah, itu yang saya pikirkan. Ada dengan Tuhan, kamu tidak kedua. Kalau ingat, orang di sana itu butuh Injil. Di sini di Indonesia sebenarnya bukan orang butuh Injil, kadang-kadang sudah bosan dengan Injil atau sudah keras, hatinya keras. Di Indonesia di mana sih enggak dengar Injil? Di TV itu berapa channel TV? Di radio? Di mana tidak ada gereja di antara suku? Hanya kadang-kadang gerejanya tidur, tidak mau mencapai orang luar. Sehingga orang Sunda yang 23 juta itu tidak dicapai dengan Injil. Contohnya banyak gereja Batak, hanya untuk orang Batak, tetapi tidak dibuka untuk orang lokal sekitarnya. Nah, itu sebenarnya di Indonesia, itu Injil sudah sampai ke pelosok-pelosok. Tapi ada dua hal, orangnya yang tidak mau terima, atau gerejanya yang tidak mau mencapai. Tetapi puji Tuhan, sekarang ada PJRN. PJRN luar biasa kirim misi ke suku-suku yang tidak dicapai. Nah, sekarang ada setiap bulan di Indonesia itu beberapa gereja di tengah-tengah kota, mereka berdoa untuk satu-satu suku. Jadi ada buku yang itu. Nah, saya tidak pernah bayangkan. Waktu setelah perang selesai, perang Irak, kami ada tugas, jadi dari Erbil, dari Sulaimania, Erbil, Kirkuk ke Mosul, Mosul baru ke Dohuk. Dan ketika saya datang, harus supervisi pekerjaan di sana, baru saya teringat bahwa sebenarnya Tuhan berbicara kepada saya itu literally. Dan saya sempat melayani orang Asyur. Tadi saya ketemu juga orang Asyur di salah satu restoran, dan saya sempat berikan Injil ini, tetapi dia minta Alkitab bahasa Arab. Dan saya katakan, datang ke gereja, nanti kami berikan bahasa Arab. Nah, saudara, satu hal, saya mau tutup kesaksian ini, saya bisa bicara sampai suatu minggu pun terlalu banyak. Banyak yang saya bisa ceritakan dengan tentang bagaimana Tuhan begitu setia. Bukan saja hal-hal yang kecil, tetapi dia juga mampukan. Saya mau menutup kesaksian saya dengan membaca dari Matius 5. Matius pasal 5 ayat 19. Mungkin ada yang mau membacakannya? Ada yang mau membaca? Silakan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Ya. Dikatakan siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang hanya satu huruf iota dari Taurat atau dari Alkitab mengajarkan, dia paling terkecil. Karena itu saya mau. Walaupun sebenarnya juga di dalam Paulus katakan, ada katakan salib itu kebodohan bagi orang yang tidak mau menerima. Tetapi bagi saya salib itu yang paling terpenting. Karena itu kita sangat berdoa, mengapa kami dari Shadow Mountain dikerahkan, puji Tuhan bahwa masih ada seorang pastor ya yang begitu teguh dengan firman Tuhan. Indonesia butuh ini. Dunia butuh ini. San Diego butuh ini. Sebab hanya ini yang bisa merubah. Nah, sebab itu juga saya datang sekolah di Seminari Teologi Bicot, karena dia punya program counseling, Christian counseling, yang benar-benar, karena counseling sekarang banyak yang dipengaruhi oleh humanistik. Humanistik yang sungguh-sungguh kadang-kadang kita tidak bisa melihat di dalamnya. Tetapi saudara, firman Tuhan yang hanya dapat menyembuhkan lebih dalam. Mungkin di atasnya batangnya dipotong, tetapi akarnya tidak disembuhkan. Dan 10 tahun ke depan akar itu akan tumbuh manakala badai datang. Karena itu saudara, puji Tuhan bahwa kita boleh menikmati firman Tuhan hari ini. Dan terima kasih untuk kesaksian ini. Tuhan memberkati. For you and me, down the fire. to you in praise, sembah kau Tuhan. Tuhan, sungguh hanya Engkau yang layak, Engkau yang kudus kami sembah Tuhan. Oh Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau mencintai kami orang berdosa, sudah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus kami. Namun kami bersyukur Tuhan, salib bukan akhir daripada segala-galanya, bahkan adalah awal daripada suatu kemenangan yang abadi. Makasih Bapa, saudara kami berkumpul bukan hanya memperingati Tuhan yang sudah mati untuk kami, tapi juga Tuhan yang sudah bangkit untuk memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, Roh Kudus yang sudah memberikan kitab suci ini kepada kami, yang sudah menyertai hamba-Mu dalam persiapan, serta juga dia dalam pemberitaan Tuhan, supaya dia ya Tuhan disembunyikan di bawah kayu salib Yesus Kristus, dan hanya Engkau yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore, selamat bertemu kembali. Maaf hari ini agak terlambat karena di Freeway 91 kita macet hampir 1.5 jam. Tapi puji Tuhan sudah bisa berkumpul. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Allah yang hari ini kita akan ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-24. Kitab Lukas pasal 24 dari ayat yang ke-28 sampai dengan 35 kita akan membaca dengan cara silih berganti. Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai dengan 35 dengan cara silih berganti. Saya percaya pengurus ini sedia banyak Alkitab, jangan sampai di meja saja tidak dibaca. Silakan tolong ambilkan ya. Lukas pasal 24 ayat 28 sampai dengan 35 kita baca silih berganti dari ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, yang mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melaksanakan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara sekalian, silakan duduk. Saudara tahu ada acara apa pada tanggal 6 Mei yang akan datang? Acara ICF di sini? Tahu tidak ada acara apa? Tidak tahu. Saya kok yang dari LA tahu. Kita akan membahas buku dari Don Brown yang berjudul apa? Da Vinci Code. Tahukah saudara bahwa Don Brown itu disu oleh seorang yang bernama Michael Bagan. Karena dia menuduh bahwa John Brown itu memplagiat, menjiplak ide-ide dari buku yang Michael tulis yang berjudul apa? Dan sekarang Michael menulis sebuah buku yang baru berjudul Jesus Papers. Saya sayang sekali tidak sempat dibuat anunya ya, gambarnya. Yaitu dia mengatakan bahwa dia menemukan foto-foto daripada surat-surat Yesus yang ditulis kurang lebih pada tahun 45 Edi Sir. Karena Yesus itu ketika mati, lalu dia diturunkan dari salib, belum mati sungguh-sungguh, lalu mengungsi ke Mesir. Jadi bertentangan dengan yang dibicarakan oleh Ibu Jenny tadi, mengatakan diambil oleh Yusuf Arimatea lalu dikuburkan. Menurut Michael Bagan itu, dikatakan dia tidak dikuburkan dan bangkit, tapi dibawa ke Mesir. Dan lanjutan serinya Da Vinci Code dengan istrinya Maria Magdalena. Terus sekalian, nah tulisan buku daripada Jesus Paper ini sekarang sedang, saudara kalau pergi ke Costco ada dijual di sana. Segera ditantang oleh seorang profesor dari University of Leuven bernama Jonathan Reed, dan dia menulis kritik terhadap buku Jonathan Reed tersebut. Nah saudara sekalian, kita hidup di dalam zaman ini di mana banyak orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan. Selain daripada Michael Bagan tadi, ya, sejak dahulu sudah banyak orang yang menyangkal tentang kebangkitan Tuhan. Di Matius kita tahu bahwa dikatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dibuang oleh murid-muridnya. Itu penjaga sedang apa? Sedang tidur. Make sense atau tidak? Doesn't make sense. Kalau mereka tahu murid-murid datang untuk mencuri, mengapa mereka tidak tangkap? Kalau mereka katakan murid-murid datang mencuri ketika mereka tidur, kan luar biasa. Orang tidur tahu kok ada pencuri datang. Ya. Dan ada yang mengatakan juga itu hanya halusinasi saja. Ya. Sebenarnya Yesus tidak bangkit, yang murid-muridnya lihat hanyalah halusinasi, bukan sungguh-sungguh suruh sekalian. Seperti saudara lihat saya sekarang ini, halusinasi atau bukan? Pak Bob punya bayangan saya yang datang. Kalau satu orang yang lihat, mungkin halusinasi. Tapi Alkitab katakan, sekaligus ada berapa orang yang lihat? 500 orang di kitab Korintus. Dan ada yang mengatakan juga, sebenarnya yang mati itu bukan Yesus. Waktu Yesus disalibkan kan tiba-tiba gelap, betul tidak? Nah, Allah lalu mengganti Yudas yang disalib sana, bukan Yesus. Yesus dibawa pergi kemana kita tidak tahu. Mungkin ke Mesir juga. Dan lain-lain sebagainya. Seterusnya. Nah, menghadapi semuanya ini, bagaimanakah kita menangkalnya? Kita tidak seperti Jonathan Reed yang dapat PhD di University of Clermont. Kita adalah orang-orang biasa saja. Orang-orang yang seperti dua murid itu yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Yang kita baca sebagian tadi. Saudara, tahu siapa nama murid-murid itu? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Nama dua orang murid itu yang berjalan dari Yerusalem. Nah, satunya namanya Kleopas. Ya. Nama yang tidak terkenal. Tidak ada satu orang pun yang punya anak lalu berpikir kalau anak saya laki-laki bernama Kleopas. Ada tidak? Tidak ada toh. Semua John, Peter, Andrew, Matthew dan sebagainya. Kleopas tidak ada yang mau kasih nama. Ya. Orang takut, jangan-jangan dikatakan kelapa terlepas. Nah, saudara sekalian, kita seperti murid-murid ini, orang yang biasa saja. Bagaimana kita menangkal? Bagaimana kita menangkal pada zaman ini orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan? Judul kita pada sore hari ini adalah keduanya segera kembali ke Yerusalem. Itulah yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita melakukan yang pertama? Kita harus mengenal Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Memang sayang sekali, kedua murid yang dari Yerusalem ke Emmaus itu tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Alkitab katakan begini, di dalam ayat yang di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Pada hari itu juga dua dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mereka jalan orang dua, lalu datang Yesus, lalu Yesus bercakap-cakap dengan mereka, selama kurang lebih 3 jam, saudara sekalian, jalan kaki 7 mil. Jadi kalau saudara jalan kuat, 7 mil itu bisa dicapai dalam waktu 3 jam. Kalau saudara kurang kuat, ya 5 jam. Mereka berjalan dan mereka tidak mengenal Yesus. Aneh bukan? Alkitab katakan ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Nah, saudara sekalian, kira-kira apa yang menghalangi mereka hingga mereka tidak mengenal Yesus? Terus sekalian, kalau saudara jalan dengan saya dan tutup mata saudara dan kita jalan 3 jam, kira-kira saudara kenal saya atau tidak? Kenal, karena tahu suaranya. Logat Makassar masih medok sekali. Saya sering kali terima telepon. Halo, halo. Pak Bob tahu siapa ini? Siapa ini? Saudara tahu. Kiatnya saya bagaimana bisa tahu orang ini. Saya bilang, coba kamu nyanyi dulu. ya, nyanyi. Kalau dia mau menyanyi, sambil dia nyanyi, saya ingat-ingat suara siapa orang ini. 95% saya tahu orang ini siapa. Saudara tidak percaya, coba telpon saya. Coba telpon, ya. Dan saudara, saya akan minta nyanyi. Sambil saudara nyanyi, saya bisa duga saudara adalah siapa. Nah, heran sekali. Kedua orang ini tidak mengenal Yesus. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Terus sekalian, ada seorang murid yang lain. Ketika bertemu dengan Yesus juga tidak mengenal Yesus. Ingat siapa dia itu? Ada yang ingat tidak? Pagi-pagi dia pergi ke kubur Yesus. Lalu, lihat kubur Yesus kosong. Lalu dia bertemu dengan Yesus. Lalu dia mengatakan, Yesus ini adalah siapa? Tukang kebun, gardener. Siapa orang itu? Ingat tidak? Maria Magdalena. Nah, mengapa dia tidak mengenal Yesus? Coba kita lihat Yohanes pasal 20 ayat yang ke-13-14. Yohanes 20 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepadanya, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, mengapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Orang mengatakan, karena dia baru melihat malaikat. Mengkilat sekali. Jadi matanya, apa suruh sekalian? Silau. Oleh karena itu ketika dia melihat Yesus, dia tidak kenal. Itu satu tafsiran. Nah, sekarang dua murid ini, mereka berjalan dengan Yesus. Dan katakan, mereka tidak mengenal Yesus. Sekali berjalan 3 jam kurang lebih, dengan saya Yesus tidak mengenal Yesus. Orang mengatakan, ya karena mereka sedang menuju apa? Menuju ke barat. Jadi ada sinar matahari, jadi tidak kenal Yesus. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Emmaus itu bukan di sebelah barat Yerusalem. Jadi mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Seringkali di dalam hidup ini, saudara sekalian, Yesus beserta dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Saudara ingat itu plakat footprint? Ingat tidak? Yang katakan ada satu orang, dia jalan di pantai, mula-mula ada 2 pasang jejak kaki. Kemudian waktu dia mengalami kesulitan, hanya ada 1 jejak kaki. Lalu dia bertanya, di manakah Tuhan waktu aku susah? Tuhan jawabnya apa? Ingat tidak? Aku sedang menggendong engkau, maka yang kamu lihat hanya 2 jejak kaki saja. Seringkali dalam hidup ini, seru sekalian, kita tidak mengenal Yesus bersama dengan kita. Jikalau kita mau menangkal orang-orang yang menyangkal kebangkitan Tuhan, kita perlu mengenal Yesus yang sedang berjalan dengan kita. Nah, mengapa kedua murid ini tidak mengenal Yesus yang sedang berjalan dengan mereka? At least ada 2 alasan, saudara sekalian. Yang pertama adalah karena mereka kecewa. Mengapa mereka kecewa? Ketika mereka berjalan, lalu Yesus bertanya apa yang terjadi sebagainya, ya, mereka mengatakan, apakah cuma engkau orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari di Yerusalem tentang Yesus yang disalibkan? Dia melakukan banyak mujizat. Dan mereka berkata begini, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Yesus diharapkan sebagai Mesias datang membebaskan bangsa Israel daripada penjajahan orang Romawi. Supaya mereka tidak perlu bayar pajak lagi. Supaya mereka bisa bebas menyembah kepada Allah mereka. Tapi ternyata Yesus sudah mengecewakan mereka. Pengharapan mereka kepada Yesus sudah tidak menjadi kenyataan. Lalu mereka kecewa. Terus kalian, salah satu alasan mengapa kita tidak mengalami Yesus berserta dengan kita dalam hidup ini, karena kita kecewa kepada Yesus. Betul tidak? Kita mengharapkan datang di Amerika. Sebelum datang ke Amerika, kita sudah berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, jika bukan kehendak, engkau tutup jalan Tuhan. Minta visa ditolak Tuhan. Tapi ternyata Tuhan buka jalan semuanya, dan kita sampai di Amerika sampai di California yang begitu indah sekali. Tapi ternyata pengharapan-pengharapan kita tidak menjadi kenyataan. Sampai sekarang kita masih sulit. Sampai sekarang masalah rumah tangga belum selesai dan sebagainya. Kita belum menjadi kecewa. Akibatnya kita tidak mengenal Tuhan yang beserta dengan kita. Kita tidak merasakan Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Yesus sendiri menegur mereka. Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Murid-murid lamban mengerti dan bertindak terhadap firman Tuhan. Biasa saudara sekalian, saudara ingat murid Tuhan Yesus ketika mereka mengadakan percakapan pada waktu malam? Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Lalu ada seorang murid bertanya kepada Yesus, berkata, "Guru Tuhan, tunjukkanlah kami jalan kepada Bapa." Apa jawab Yesus saudara sekalian? Ingat tidak Yesus berkata apa? "Sudah sekian lama kamu mengikuti aku, kamu masih belum mengerti juga." Betapa banyak orang Kristen sudah sekian lama mengikuti Tuhan, masih belum mengerti akan firman Tuhan juga. Itulah sehingga kita tidak mengalami akan penyertaan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita di dalam hidup ini. Tuhan tidak kelihatan di dalam hidup kita. Kita tidak merasakan Tuhan hadir seluruh sekalian. Karena kita lamban untuk mengerti akan firman Tuhan. Tapi kita mengucap syukur bahwa Yesus tidak membiarkan mereka demikian. Saudara sekalian, saya tidak tahu saudara pernah baca buku tidak yang ditulis oleh pendeta bernama John Ortberg. God is closer than you think. Saudara sekalian, memang kedua murid tadi mereka tidak mengenal Yesus karena mereka baru kecewa, mereka baru sedih karena Yesus baru dibangkitkan. Tapi untuk saudara dan saya, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidak mengenal Yesus berjalan bersama dengan kita. Buku daripada John Ortberg ini, God is closer than you think, membicarakan tentang seorang yang bernama Brother Lawrence. Brother Lawrence ini adalah seorang awam yang bekerja di sebuah monastery di Perancis. Dia karena pincang akibat jadi tentara, maka dia itu ditugaskan bekerja di dapur. Tapi kemudian karena dia pincang-pincang begitu sekian lama, lalu dipindahkan bekerja menjadi tukang memperbaiki sandal pada waktu itu. Nama aslinya adalah Nicholas Herman, tapi kemudian dikenal sebagai Brother Lawrence. Selama hidupnya dia tidak pernah menulis buku. Baru setelah dia mati, teman-temannya menemukan surat-suratnya. Lalu teman-temannya itu mengumpulkan surat-suratnya, lalu menyusun sebuah buku yang diberi judul The Practice of the Presence of God. Pernah dengar? Nah, Brother Lawrence ini, sekalipun dia bekerja di dapur sebagai cook sebuah monastery, biara di sana, tapi tiap-tiap hari dalam hidupnya dia merasakan kehadiran Tuhan. Buku Lawrence ini sudah dijual demikian banyak sekali, melebihi gabungan penjualan buku-buku daripada John Grisham, Tom Clancy, maupun J.K. Rowling. Dikumpul semuanya, buku Brother Lawrence itu jauh lebih banyak dijual. Dan banyak orang mendapatkan berkat daripada buku tersebut. Terus sekalian, ada orang beri komentar terhadap buku tersebut. Dikatakan, "The good brother found God everywhere." Terus sekalian, Biarlah kita yang sudah hidup, yang hidup sekarang ini sekian kurang lebih 2000 tahun setelah kebangkitan Tuhan, tidak seperti kedua murid ini yang tidak mengenal Yesus di dalam hidup mereka. Biarlah kita menjadi murid-murid yang mengenal Yesus di dalam hidup kita. Saudara sekalian, kedua murid ini setelah mereka mengenal Yesus, lalu mereka kembali ke Yerusalem, lupa makan, lupa istirahat. Mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan teman-teman mereka tentang Yesus yang sudah bertemu dengan mereka dan yang sudah mereka lihat. Saudara sekalian, bagaimana kita menangkal, bagaimana kita menangkal ajaran-ajaran yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan, yaitu dengan memberitakan Yesus Kristus. Saudara sekalian, ada seorang editor sebuah newsletter tulis email kepada Ibu Sinta meminta sebuah artikel tentang tanda-tanda Paskah. Dan jika saudara melihat tanda-tanda Paskah itu ada banyak, ya, ada ikat pinggang, lambang Yesus melepaskan ikat pinggang untuk mencuci kaki murid-muridnya, ada roti, ada piala anggur, ada mahkota tidur dan sebagainya. Jika saudara mempunyai latar belakang Katolik, saudara tahu selama 14 minggu sebelum Jumat Agung ada disebut acara Jalan Salib menuju 14 stasiun di mana Yesus diadili, dijatuhi hukuman mati, kemudian memanggul salib, lalu jatuh pertama kali dan seterusnya sampai dimakamkan. Ada 14 stasiun. Jadi kalau orang Katolik itu selama 14 minggu tiap Jumat itu mengunjungi satu stasiun. Ini adalah satu statement di luar tentang kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Tapi sesungguhnya tanda yang paling hebat adalah perubahan hidup murid-murid yang memberitakan Yesus yang sudah bangkit. Bagaimana kita menangkal orang-orang yang menyangkal kebangkitan Tuhan, yaitu memberitakan Yesus yang sudah bangkit. Menyaksikan Yesus yang sudah bangkit. Yang pertama, mengenal Yesus yang hidup bersama dengan kita tiap-tiap hari. Yang kedua adalah sungguh-sungguh mengenal Yesus yang sudah bangkit. Alkitab memberitahukan kepada kita begini, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Inilah yang orang disebut pengalaman Emmaus. Adakah saudara mempunyai pengalaman Emmaus? Apakah pengalaman Emmaus itu? Yaitu mengenal Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita dan mengenal Yesus yang sudah bangkit untuk memberikan kita pengharapan. Terus sekalian Alkitab memberitahukan kepada kita begini, yaitu selama 3 jam mereka berjalan, mereka tidak mengenal Yesus. Kapan mereka mengenal Yesus? Yaitu ketika Yesus memecahkan roti untuk makan malam. Apakah mereka mengenal Yesus ketika mereka melihat roti, seru sekalian? Bukan. Banyak orang mengikut Yesus karena roti, betul tidak? Tapi kedua murid ini ketika Yesus memecahkan roti, bukan melihat roti, tapi melihat apa? Melihat tangan Yesus yang berlubang. Ketika Yesus memecahkan roti, mereka melihat tangan Yesus adalah tangan yang berlubang. Dan ketika mereka mengenal Yesus, Alkitab katakan, lalu lenyaplah Yesus. Teruskan, pengalaman ini sangat penting sekali. Pengalaman mengenal Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Inilah yang disebut pengalaman Emmaus, pengalaman lahir baru. Kedua murid ini kita tidak tahu sejak berapa lama mereka mengikuti Yesus, kita tidak tahu. Yang kita tahu dikatakan mereka adalah murid murid Yesus, tapi mereka belum sungguh-sungguh mengenal Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit. Demikian juga banyak orang Kristen, sudah sekian lama jadi Kristen, sudah ke gereja, sudah dibaptiskan, sudah memuji Tuhan, sudah melayani, tapi belum sungguh-sungguh mengenal Yesus yang sudah mati dan Yesus yang sudah bangkit. Saudara sekalian, jikalau engkau mempunyai pengalaman ini, sungguh-sungguh mengenal Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosamu dan bangkit untuk memberikan engkau pengharapan, maka engkau mempunyai desire, mempunyai kerinduan untuk memberitakan Yesus kepada orang yang belum mengenal Yesus. Seperti kedua murid ini, mereka mempunyai desire, mereka cepat-cepat pergi, segera kembali ke Yerusalem untuk apa? Untuk memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit. Saudara sekalian, jikalau engkau belum mempunyai desire untuk memberitakan Yesus yang sudah bangkit, engkau perlu mempertanyakan, sudahkah engkau sungguh-sungguh mengenal Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit itu? Tadi kita mendengarkan kesaksian Ibu Jenny Hutauru. Dia katakan dia sudah bekerja di rumah sakit menjadi pegawai negeri 11 tahun. Tapi satu waktu dia mengenal Yesus yang sungguh-sungguh, tinggalkan semuanya, pergi sekolah teologi, lalu ke Irak, daerah perang. Apa yang mendorong saudara sekalian? Karena sudah mengenal Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan banyak orang yang belum mengenal, seperti orang-orang yang di Nineveh yang perlu mendengarkan Injil. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita menangkal orang-orang yang menyangkal kebangkitan Yesus? Dengan mempunyai satu desire, kerinduan memberitakan Yesus yang sudah bangkit. Bagaimana supaya ada desire yang demikian, saudara sekalian? Yaitu, kita perlu sungguh-sungguh mengenal Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Saudara sekalian, mari saudara lihat dua ayat dari 1 Petrus pasal 1, 3 dan 4. Ayat dua ini sangat baik sekali untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan mengubah hidup seseorang. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Luar biasa sesukan. Saya akan khotbah di gereja saya ini minggu depan hari Paskah. Pengharapan melalui kebangkitan Kristus. Dikatakan yang melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah, inilah disebut pengalaman lahir baru. Dan inilah yang dialami oleh Petrus, saudara sekalian. Petrus kurang lebih 3 tahun mengikuti Yesus. Dan pada satu hari Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ini ujian teologi. Menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku? Semua murid itu tunduk kepala. Berarti saudara kalau saya tanya, tunduk kepala tidak kena jawab. Hanya satu angkat kepala. Berdiri lagi, siapa dia? Petrus. Tuhan, engkaulah adalah anak Allah yang datang dari Allah Bapa. Yesus mengatakan, good, 100% benar. Karena engkau menjawab benar dan jawabanmu datang dari Allah. Wah, kepala Petrus makin gede selesai. Dari 12 murid, dia yang paling pintar teologi, betul tidak? Setelah selesai ujian, Yesus berkata, sekarang aku mau ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menderita di bawah tua-tua dan para ahli Taurat. Ketika mendengar itu, semua murid tunduk kepala lagi. Hanya satu yang berdiri bicara, siapa dia? Petrus. Guru, jangan sampai terjadi itu, guru. Tuhan mengatakan apa? Thank you, Petrus. Engkau sangat perhatikan aku. No! Dia berkata apa? Enggaklah engkau, iblis. Oh, suruh sekalian. Baru tak belum lewat 5 menit, Jawa teologia 100%. Sekarang jadi alat siapa? Setan. Ada orang Kristen begitu, suruh sekalian? Teologinya hebat tapi jadi alat setan? Ada, suruh sekalian. Menyangkal Tuhan, betul tidak? Sudah sekian lama ikut Yesus, tapi belum lahir baru. Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Betapa banyak orang Kristen, sudah sekian lama pintar teologia, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau harus lahir baru. Terus terus sekali. Tapi melalui kematian Yesus, Petrus mengalami perubahan. Yesus mengampuni dia. Yesus bangkit bertemu dengan Petrus secara khusus. Lalu Petrus mengalami lahir baru. Hingga pada waktu Pentakosta dia berdiri, saudara sekalian. Dia yang waktu Yesus diadili menyangkal Yesus. Sekarang waktu Pentakosta dia berdiri bersaksi untuk Yesus Kristus. Lalu dia bersaksi, banyak orang percaya. Lalu tua-tua Yahudi menangkap dia, saudara sekalian. Lalu mengatakan, mulai hari ini Petrus, engkau jangan lagi memberitakan tentang Yesus. Petrus berkata apa? Iya Bapa, aku berjanji. Mulai hari ini aku akan tutup mulut. Aku tidak akan bicara lagi. Aku akan pulang kampung. No. Petrus berkata apa? Coba kamu pikir, harus lebih taat kepada manusia atau lebih daripada manusia? Kepada Allah. Sebelumnya dia memikirkan pikiran manusia lebih daripada Allah. Tapi setelah dia lahir baru, setelah dia ampuni, setelah dia bertobat, dia mengatakan, coba kamu pikir, harus taat kepada manusia atau kepada Allah. Itu adalah tanda lahir baru, saudara sekalian. Maka dia menulis, waktu dia usia tua, tatkala orang-orang Kristen mendapatkan kesulitan, lalu dia menulis surat 1 Petrus. Dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang kena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan antara orang mati. Jadi bagaimana kita mengalami kelahiran baru? Melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jikalau engkau mengalami ini, engkau mempunyai desire untuk memberitakan kepada orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus. Selanjutnya dalam hidupnya, dia kemana-mana bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Sampai satu waktu, dia harus dihukum mati. Dia berkata, salibkanlah aku, kepalaku di bawah, jangan seperti Tuhanku, karena aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Itulah Petrus harus sekalian, yang mengalami perubahan hidup. Saudara sekalian, saya sendiri dibaptiskan umur 18 tahun. Mengapa saya dibaptiskan? Karena penginjil gereja saya pada waktu itu hampir tiap minggu datang ke rumah saya dan berkata, Bob, kapan kamu mau dibaptiskan? Bob, kapan kamu mau dibaptiskan? Bob, kapan kamu mau dibaptiskan? Satu hari saya tanya, kapan sih ada baptisan di gereja? Dia bilang, besok hari Minggu. Oke, besok saya dibaptiskan. Saya dibaptiskan besok. Tanpa katekis, tanpa berada dan sebagainya. Saya dibaptiskan. 6 tahun menjadi orang Kristen kulit saja. Aktif di gereja, jadi pengurus pemuda, jadi guru sekolah minggu. Tapi kalau malam minggu, saya ke rumah teman saya sama-sama pengurus sekolah minggu, pengurus pemuda, kita main judi domino sampai pagi, saudara sekalian. Pagi-pagi cepat pulang, cuci muka ke gereja, ngajar sekolah minggu. Luar biasa. Hingga satu hari, diadakan kamp pemuda. Pendeta Stephen Tong khotbah. Saya sudah pernah saksikan di sini. Khotbah tentang anak yang terhilang. Membicarakan bagaimana anak terhilang itu bertobat. lalu kembali kepada Bapanya. Saudara sekalian, di manakah dosa anak ini? Oh, dosanya dia minta uang bapaknya sebelum mati. Dosa putau. Bukan di sana dosa saudara sekalian. Dia berdosa karena dia foya-foya uangnya. Dosanya bukan di sana. Yang dia foya-foya uangnya siapa? Uangnya sendiri. Seperti saya. Nah, saya main judi, uangnya siapa? Uang saya sendiri. Saya tidak merugikan orang lain. Di mana dosa anak ini? Dosa anak ini karena dia tidak hidup sebagaimana yang Tuhan ingin dia hidup. Dia bertobat ketika dia melihat babi, bukan melihat pendeta saudara sekalian. Banyak orang bertobat karena melihat pendeta. Anak terhilang ini bertobat melihat babi, luar biasa tidak? Ketika dia lihat babi, dia sadar. Dia menyadari keadaannya, dia bukan babi. Karena babi kerjanya cuma tiga, makan, tidur, dan beranak. Betul tidak? Dan tidak ada. Makan, tidur, beranak, itu babi. Tapi saya manusia. Saya dicipta menurut peta dan gambar Allah. Dan ketika Allah menciptakan saya, Allah menghembuskan nafas hidup hingga manusia menjadi makhluk yang hidup. That is I. Bukan babi. Dia sadar. Di mana dosanya? Dosanya selama ini dia menyia-nyiakan hidupnya, tidak hidup untuk memuliakan Allah. Nah, khotbah itu menyentuh saya. Saya melihat hidup saya selama 24 tahun. Sudah dibaptis 6 tahun. Tapi hidupnya sia-sia. Saya bertobat. Saya percaya pada waktu itu saya mengalami lahir baru. Itulah sebabnya di dalam kamp tersebut, ketika ada panggilan untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya ingin memberitakan Injil. Karena banyak anak muda seperti saya, selama 24 tahun hidupnya dia sia-siakan. Hidupnya seperti babi, makan, tidur, dan beranak saja. Saya tidak mau hidup demikian. Saya dicipta Allah bukan untuk hidup yang demikian. Saya mau berubah. Seruskan sejak hari itu sampai sekarang, desire itu tetap ada. Tetap ada sampai sekarang saya ada desire. Jika lo tahu orang hidupnya susah, tidak benar, saya ingin memberitakan Yesus Kristus. Saya percaya itu pun dialami oleh Ibu Jenny. Tahu. Orang-orang di Kurdi sana perlu akan Yesus Kristus. Terus sekalian, baru-baru ini ada seorang pendeta beri saya sebuah buku. Dikarang oleh seorang pendeta dengan dia punya istri bernama Paul Bilder dengan Caroline Van Bilder, tinggal di Alabama. Judul buku tersebut adalah The Smitten Shepherds, Gembala yang Dipukul. Mengapa dia menulis buku tersebut seru sekalian? Karena dia discover di Amerika ini, every month about 1500 pastor left their ministry. 1500 pendeta di Amerika ini meninggalkan pelayanan setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap tahun berarti apa? 18.000 pendeta meninggalkan pelayanannya. Mengapa? Karena terlalu susah menjadi gembala. Terlalu susah menjadi pendeta. Ketika saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya hanya tahu banyak jiwa-jiwa membutuhkan Injil. Pendeta itu tidak beritahu, setelah kamu di gereja, banyak anggota gereja kurang ajar, tidak ingat budi, menyakitkan, tidak diberitahu. Tapi kenyataan itu terjadi. Itulah sebenarnya di Amerika. Saya tidak tahu Indonesia. Indonesia orang belum bikin statistik. Tapi di Amerika sudah ada statistik. Satu bulan 1500 pendeta tinggalkan gereja. Satu tahun 18.000. Buku itu ditulis oleh Paul Wilder. Mengatakan, don't quit. Jangan keluar. Don't give up. Don't give up. Karena engkau terpanggil untuk memberitakan Injil. Jika engkau mendapatkan kesulitan di gereja ini, engkau berdoa bergumul. Jika engkau tinggalkan, tinggalkan. Tapi jangan berhenti memberitakan Injil. Kamu bisa menyingkir, tapi jangan berhenti memberitakan Injil. Karena apa? Karena Yesus juga demikian. Ketika Yesus di dalam dunia, saudara sekalian, dia tidak diwelkan di setiap tempat, betul tidak? Dia pergi satu tempat, orang mau lempar dia batu. Apa yang Yesus lakukan? Dia menyingkir, pergi ke tempat yang lain, lalu tidur-tiduran. Oh! Dia menyingkir lalu tetap memberitakan Injil. Demikian juga para rasul-rasul. Demikian juga para pelanjut daripada rasul. Rasul Paulus. Dia beritakan Injil di satu kota. Lalu dia lempar batu, dia lalu menyingkir, lalu tidur. No, tetap mengabarkan Injil. Jikalau engkau sudah bertemu dengan Yesus yang sudah mati dan bangkit, engkau mempunyai desire untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum pernah mendengarkan. Ada amin saudara sekalian? You have to do that. Itulah sebabnya jika saudara melihat pada hari Paskah, apakah engkau mempunyai desire, mempunyai kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang lain? Jikalau tidak ada saudara sekalian, bertanyalah, sudahkah engkau sungguh-sungguh mempunyai pengalaman Emmaus? Sudahkah engkau sungguh-sungguh mempunyai pengalaman lahir baru? Sudahkah engkau sungguh-sungguh mengenal Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosamu dan bangkit untuk memberikan engkau pengharapan? Jika engkau sudah mengalami saudara sekalian, itu akan mendorong engkau, dalam hatimu akan mendorong engkau memberitakan akan Yesus yang sudah bangkit. Yang terakhir, bagaimanakah kita bisa menangkal penyangkalan-penyangkalan orang tentang kebangkitan Tuhan? Jadi kita harus memberitakan Injil, mempunyai pengalaman Yesus berjalan bersama dengan kita, mengenal Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mati dan sudah bangkit. Dan yang ketiga, mengenal firman Allah yang hidup. Mengenal firman Allah yang hidup. Alkitab mengatakan begini, setelah Yesus lenyap, lalu kedua murid ini berkata apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah firman Allah seperti api dalam hati kita ketika Yesus menjelaskan akan firman Tuhan? Saudara sekalian, karena firman Tuhan berkobar-kobar dalam hati saya, maka sekarang saya kehausan, tolong minta air satu gelas. Terima kasih. Terus sekalian, Yesus menjelaskan akan firman Tuhan. Tentu pada waktu itu dia menjelaskan akan perjanjian lama. Selama 3 jam dalam perjalanan menjelaskan akan firman Tuhan. Dan ketika kedua murid ini mendengarkan, hati mereka lalu berkobar-kobar. Apakah mereka belum pernah mendengarkan firman Tuhan yang Yesus katakan? Sudah saudara sekalian. Thank you. Mereka sebelumnya sudah mendengar akan firman Allah yang ada dalam perjanjian lama. Tapi selama ini firman Allah itu mereka hanya dengar saja. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Banyak orang Kristen begitu, bukan? Habis kebaktian, jabat tangan dengan Pak Pendeta. Wah Pak Pendeta, khotbahnya hari ini bagus sekali. Pulang ke rumah, ditanya, tadi pendeta khotbah apa? Iya ya, khotbah apa tadi? Lucu sekali sih, yang diingat lucunya. Firman Tuhan tidak berkobar-kobar dalam hatinya saudara sekalian. Jikalau engkau mau bersaksi untuk Yesus Kristus, firman Tuhan berkobar-kobar dalam hatimu. Berkobar-kobar. Seperti siapa? Seperti Yeremia. Pada zaman Yeremia, orang Israel meninggalkan Allah. Lalu Allah memberikan pesan-pesan kepada Yeremia. Beritakan ini, beritakan ini, beritakan ini. Dia dengarkan simpan dalam hatinya. Tapi dia tidak mau bicara apa sebabnya. Karena firman itu semuanya tidak enak didengar oleh orang-orang yang dia harus tegur. Yeremia berkata begini dalam Yeremia 20:29. Aku tidak mau mengingat dia. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Terus kalian, bagaimana kita menangkal orang-orang yang menyangkal kebangkitan Tuhan? Itu dengan firman Tuhan yang berkobar-kobar di dalam hati kita. Tatkala kita bertemu orang yang kita bicarakan tentang firman Allah, firman Allah yang membicarakan tentang Yesus Kristus. Saudara sekalian, orang Indonesia terkenal tukang apa? G-O-S-S-I-P. Tahu tidak? Hah? Tukang gosip. Mengapa kita jadi tukang gosip? Mengertikah saudara? Mengapa kita jadi tukang gosip? Because you don't have the fire of the Lord in your heart. Yesus dia berkata, bukan apa yang masuk dalam mulutmu yang menajiskan engkau, tetapi apa yang keluar. Apa yang ada dalam hatimu itu, itulah yang keluar. Terus sekalian, tukang gosip begitu, ada apa dalam hatinya? Tidak ada firman Allah. Yang ada itu ceritakan orang lain saja. Gosip. But if you have the fire of the God words dalam hatimu, maka ketika engkau bertemu orang, seperti kesaksian tadi dari Ibu Jenny, Pastor David Jeremiah, salah seorang pendeta yang saya kagumi. He's one of my favorite pastor in America. Ada hati. Firman Tuhan. Kalau dia khotbah, dia uraikan firman Tuhan. Jelas sekali firman tiap-tiap hari di radio saudara dengarkan. Ya. Saudara di Sadego harus mendengarkan. AM 740. Bagus sekali. Firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Maka dia terbeban. Bagikan 39 ribu Alkitab di Shadow Mountain. 39 ribu Del Cajon. Padahal Amerika suruh sekalian orang Kristen katanya, no, mereka butuh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan membutuhkan akan firman Tuhan. Bagaimana kita menangkal orang-orang yang menyangkal kebangkitan Tuhan, bersaksi untuk Yesus Kristus dan bersaksi akan firman Allah. Tatkala kita bertemu teman kita di kantor, di sekolah, di mana saja, yang kita bicara adalah firman Allah yang keluar, firman seperti Yesus bicara, firman Allah sampai hati orang berkobar-kobar. Terus sekalian, kedua murid ini segera kembali ke Yerusalem karena mereka mengenal Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan hati mereka berkobar-kobar dengan firman Allah. Jikalau engkau ada firman Allah dalam hatimu, engkau akan berkobar-kobar. Terus sekalian, itulah sebabnya kalau saya diminta untuk khotbah, asal bisa khotbah, ada kesempatan saya akan khotbah. Karena firman Allah yang dalam hati, yes, so much. Saya tidak tahu apakah sampai saya mati, apa kebenaran semua itu saya bisa bicara. Saya tidak tahu. Saya bersyukur bisa membicarakan kebenaran. Orang seringkali mengatakan, Pak Bob, kalau ke Indonesia, kamu cuti saja. Cannot. Di Indonesia orang minta pelayanan, baik secara pribadi maupun berkhotbah. Saya salah seorang pendeta di LA yang terkenal paling senang main internet. Mengapa selalu sekalian? Saya suka cari artikel-artikel yang bagus, lalu saya kirim kepada teman-teman pendeta. Dan melalui internet saya mengadakan pelayanan-pelayanan. Saya menulis artikel-artikel, saya tawarkan. Tiap pasca saya tulis artikel, tawarkan. Orang minta dari Korea, dari Sydney, dari Jepang, Indonesia, dari Pulau Bintan, Tanjung, dan sebagian sampai di Timika minta saya punya artikel. Firman Tuhan keluar. Satu hari, di satu tangsi tentara yang sedang bertempur, seorang pendeta memimpin kebaktian. Dan dia mengatakan, sekarang silakan saudara buka Alkitab. Kita akan baca Alkitab. Lalu tentara-tentara buka Alkitab. Kecuali satu yang di sudut, tidak buka Alkitab. Dia buka kartu remi. Dia lihat-lihat kartu reminya. Pendeta lihat heran, kok datang gereja tidak bawa kitab, bawa kartu remi. Habis kebaktian dia cari itu tentara. Dia bilang, saudara saya mau tanya ya, tadi waktu saya minta kamu orang buka kitab, kamu kok tidak buka kitab, kok kamu kok buka kartu remi, mengapa? Dia bilang, Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, karena saya terburu berangkat, saya lupa bawa Alkitab, tapi saya tidak lupa bawa kartu remi. Mengapa kamu bawa kartu remi? Dia bilang, iya Pak Pendeta, kalau saya lihat kartu remi, saya ingat akan pengajaran-pengajaran Alkitab. Pendeta jadi heran, kok lihat kartu remi, kamu ingat akan pengajaran Alkitab? Coba jelaskan. Dia bilang, iya Pak Pendeta, kalau saya lihat kartu as, Pak Pendeta, saya ingat Allah yang Maha Esa dan Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Oh, benar juga. Lalu saya lihat angka 2. Waktu saya lihat angka 2, saya ingat Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Waktu Allah menciptakan manusia mula-mula, ada 2 orang, Adam dan Hawa. Dan waktu Yesus berjalan ke Emmaus, berjalan dengan 2 orang muridnya yang kita bicara hari ini. Lalu saya lihat angka 3. Apa ini angka 3? Ya, angka 3 kan Allah Tritunggal, betul tidak? Waktu malaikat datang menemui Abraham, ada 3 orang malaikat. Lalu angka 4. Angka 4 ini saya ingat Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, betul tidak? Oh ya, benar juga. Semua cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu angka 5. Waktu saya lihat angka 5, saya ingat apa? Ya? Yesus memberi makan 5.000 orang. Melakukan mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan kitab perjanjian lama, kitab Musa ada 5. Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan kitab besar juga ada 5. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Lalu angka 6. Nah, ingat apa angka 6? Ayo tes sekarang. Angka 6, manusia dicipta pada hari yang ke-6. Dan waktu Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur, ada 6 tempayan. Hidup kita perlu diubah oleh Yesus. Lalu angka 7. Allah menciptakan hari yang ke-7 adalah hari untuk istirahat. Jangan lupa hari ke-7 ke gereja. Adalah angka 7, dan angka 7 adalah angka yang sempurna di dalam Alkitab. Dan di Wahyu ada berapa gereja? Ada 7 gereja. Nah, sekarang ini agak susah. Angka 8. Ingat apa angka 8? Geleng-geleng kepala. Ya. Berapa orang masuk ke Bahtera Nuh? Ada 8 orang. Nuh dengan 3 anak laki-lakinya dan istri masing-masing, jadi ada 8 orang. Ingat, harus melayani seperti Nuh dengan setia. Lalu angka 9. Ingat apa angka 9? 10 orang kusta disembuhkan, 9 tidak tahu mengucap syukur. Betul tidak? Nah, jadi kita menjadi orang yang mengucap syukur. Betul tidak? Nah, kemudian angka 10. Apa ini 10? 10 anak dara, 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Saya mau jadi yang 5. Lalu Jack, apa ini Jack? J. Ingat Yusuf di perjanjian lama dan Yusuf di perjanjian baru yang Tuhan pakai. Lalu Queen, apa ini Queen? Ingat siapa? Esther, Aturina. Kemudian King, siapa ini? Nah, Raja Daud, Yesus King of King. Nah, seru sekalian. Bukan hanya itu saja. Hari ini saya sengaja pilih kartu tanda hati ini, apa artinya? God is love. Nah, ini lambang. Saya pakai lambang gereja saya sekarang. Agape Evangelical Church. Tanda kasih Tuhan. Nah, seru sekalian. Mengapa saya memakai ilustrasi ini? Ya, memberitahukan kepada kita, kartu remi ini seringkali orang anggap kartu yang jelek, betul tidak? Sejelek-jeleknya kartu ini, tapi dalam kartu ini ada kebenaran-kebenaran yang diingatkan kepada kita. Demikian juga saudara dan saya, sejelek-jeleknya engkau sebagai orang Kristen, dalam hidup harus ada firman Tuhan yang engkau bisa nyatakan kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Ada amin? Terus sekalian, keduanya segera kembali ke Yerusalem. Mengapa mereka kembali ke Yerusalem? Karena mereka mengasihi saudara mereka, teman-teman mereka yang belum ketahui Yesus bangkit. Mereka cepat-cepat pergi karena mereka mempunyai pengalaman berjalan bersama dengan Yesus. Mereka mengenal Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan mereka mempunyai firman Allah yang berkobar-kobar di dalam hati mereka. Saudara sekalian, sekali lagi saya tanya, apakah engkau mempunyai desire, mempunyai kerinduan, keinginan memberitakan Kristus, memberitakan firman Allah kepada teman-temanmu yang belum kenal Tuhan? Kalau engkau mempunyai ini, maka Paskah mempunyai makna bagi saudara dan saya. Tapi kalau engkau tidak memiliki ini, Paskah akan berlalu tanpa artinya, seperti hari-hari biasa saja. Mari kita berdoa. Silakan Ibu Sinta untuk berdoa. Sekalipun hari ini saya membicarakan pengajaran tentang kartu remi, tidak menganjurkan saudara hari Minggu ke gereja bawa kartu remi. Bawa Alkitab, saudara sekalian. Kecuali saudara jadi tentara di medan pertempuran seperti di Irak sana. Tapi Ibu Jenny pun ke Irak bawa Alkitab banyak lagi, saudara sekalian. Yang kedua, hari ini saya memang mengundang Ibu Jenny untuk datang di sini untuk bersaksi. Dan selama beliau masih di San Diego, tentu bisa diminta juga untuk membantu pelayanan kalau sempat. Dan satu catatan, tanggal 28 dan 29 April ini kami di LA akan mengadakan Malam Misi Indonesia. Saudara semua diundang untuk hadir, dan Ibu Jenny sekali lagi kami undang untuk memberikan kesaksiannya. Jadi harap bisa datang 28 dan 29 April yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pelayanan dan firman-Nya, Pak Pendeta Bob Jokiman. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan ya Bapa. Biarlah Roh Kudus boleh hadir di tengah kami, supaya bisa mengkobar-kobarkan firman di dalam hati kami, supaya kami boleh membagikannya ke teman-teman kami dan ke lingkungan kami di sekitar. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan sebagian kecil dari yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini supaya menjadi untuk lebih mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam pengasihan-Mu. Kami ucap syukur. Amin. Tuhan. Saya akan singkat saja, mau mengingatkan kalau minggu depan kita ada acara khusus, jam 4.30 kita akan bersama-sama menonton film The Passion, ya. Setelah itu disusul dengan potluck, mungkin kita mulai potluck sekitar jam 6.30 kurang lebih, karena filmnya 2 jam something. So I encourage everybody menjelang Paskah, it is very appropriate for us to remember, ya. Jangan take it for granted pengorbanan Kristus buat kita semua. Dua minggu yang akan datang kita berkumpul lagi di sini. Leon akan membawakan series yang selanjutnya. Dan minggu kelima pada bulan ini, kalau cuaca memungkinkan, kita tentatif akan mengadakan barbecue. Follow the instruction dan direction di ICF News nanti, ya. Dan sebelum kita makan malam bersama-sama, kita ada satu adik kita yang berulang tahun tanggal 6, Ashley di sini. Ashley, you just celebrate your birthday, right? I didn't see anybody else yang datang hari ini. So why don't we stand up? Kita nyanyi happy birthday buat Ashley. Untuk selengkap berita akan kita saudara bisa perhatikan di ICF News ini. But Ashley, can you come? Let's sing happy birthday for Ashley. Twice, yeah? Sikap berdiri kita berdoa untuk makan malam bersama, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dari awal sehingga akhir kebaktian hari ini. Kami mengucap syukur untuk Pak Bob yang Tuhan telah kirim ke San Diego pada malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sehingga kami boleh diingatkan. Biarlah hati kami boleh berkobar-kobar untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah sekolah kami, dimanapun Tuhan mau pakai kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi lilin yang terang di tengah kegelapan. Terima kasih untuk makanan yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah menyediakannya pada malam hari ini. Berkati mereka Tuhan seperti mereka telah memberkati kami hari ini. Hamba berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yang struggling dengan kesehatannya, juga untuk jemaat yang sedang traveling Tuhan, untuk Seeing, Faisu, dan Hai yang menuju ke Indonesia hari ini, biar Tuhan pimpin. Bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga mau ikut campur tangan dalam proses ini Tuhan. Sekali lagi kuduskan makanan yang kami akan santap pada malam hari ini, boleh menjadi kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Satu lagi, tadi sebelum mulai kebaktian, saya mendapat pesan dari salah satu head custodian di tempat ini. I know that pekerjaan yang available saat ini mungkin bisa menjadi berkat. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan atau teman saudara yang mencari pekerjaan, dia request untuk memberikan announcement di tempat ini, ada position custodial yang available saat ini di gereja. Jadi selamat berbakti, terima kasih Pak Bob yang sudah jauh-jauh bersedia untuk datang ke tempat di sini. Selamat bersekutu dan happy Easter early. Tuhan kita bangkit.